se vengan a jugar eso. Tapi kayak enak di kaitan itu lero di kaitan itu mesti awak juga jangan belum bunuh yang datang kenapa aku kapan deh ini di open.